Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nasallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang semoga Allah muliakan, marilah kita membuka majlis ini dengan meminta pertolongan dan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut namanya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup dan bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam. Dan dengannya kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk atau kita akan kembali bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bersama kitabnya begitu fenomenal, begitu luar biasa, Riyadhus Shalihin, kitab yang dengan taufik Allah merubah wajah dunia, memberikan hidayah irsyad kepada jutaan mungkin miliaran umat Islam semenjak masa Al-Imam Nawawi sampai hari ini. Kitab yang dikaji oleh para ulama, maka sebuah keberuntungan ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati suguhan ayat dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke hadis yang kedua dari bab ketakwaan. Setelah pada pertemuan yang lalu jemaah, kita sudah menjelaskan tentang kunci menjadi orang yang mulia dan jadi orang yang terbaik. Kita sudah jelaskan bagaimana pentingnya ketakwaan untuk jadi orang yang termulia. Lalu kita pun juga dibuka mata kita bahwa nasab soleh itu penting. Nasab atau garis keturunan yang soleh itu punya pengaruh. Lalu kita juga diberikan harapan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kita yang punya masa lalu yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita punya prestasi. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik ketika di dalam Islam dengan syarat faquhu, dengan mendhammahkan qaf faquhu, dan artinya adalah menjadikan ilmu sebagai karakter. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang terbaik setelah kita hidup bertahun-tahun di masa di mana kita jauh dari Allah, gak ngerti tentang Allah dan apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci, semua ditabrak. Yang berkaitan dengan halal haram, tapi punya prestasi, masya Allah, mentalnya kuat. Di bidangnya itu salah satu yang terbaik. Maka orang-orang kayak gini punya potensi untuk jadi yang terbaik, harus punya nasab yang bagus, kata para ulama. Atau orangnya tuh baik, sama manusia jujur, hangat, gak ngurusin orang, dan suka berbuat baik, suka bantu sana bantu sini. Tapi masalahnya dia belum dapat hidayah untuk kembali kepada Allah. Sebagian belum mau sholat, sebagian belum mau belajar, belum bertauhid, ada yang belum berhijab dan seterusnya. Nah, itu kalau dapat hidayah, ia berpotensi bukan hanya menjadi orang baik, tapi dia menjadi orang yang terbaik dengan syarat faquhu tadi. Maka kuncinya, jemaah sekalian, belajar, diamalkan, belajar, diamalkan, belajar dan diamalkan, sehingga ilmu menjadi karakter. Ilmu menjadi karakter. Jadi kita harus semangat belajar dan diamalkan. Dan untuk bisa punya pola belajar mengamalkan, belajar mengamalkan, maka kata para ulama, kita harus memuliakan ilmu. Kita harus memuliakan ilmu. Karena level ini bukan hanya dengan belajar, tapi harus dengan memuliakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah. Bahkan ada kaidah di dunia ilmu, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Banyak ulama mengatakan, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu dan ahli ilmu, maka dia tidak akan mulia dengan ilmunya, walaupun belajar bertahun-tahun. Tapi dia tidak memuliakan ilmu, dia tidak memuliakan ahli ilmu, tidak akan bisa jadi faquhu, tidak akan pernah memiliki karakter ilmiah, karakter yang penuh dengan ilmu. Itu kesimpulan kita pada pertemuan yang lalu. Lalu kita melangkah ke hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadirin. Hadis kedua dalam bab ketakwaan. Mari kita kembali bersama Imam Nawawi. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan merahmati kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan, An Abi Sa'id Al-Khudri, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, inna dunya khulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Jadi hadirin Allah muliakan, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah, wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, mustakhlifukum fiha, Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dunia tersebut, di dalam dunia. Jadi Allah menjadikan kalian sebagai khalifah. Fayanzur kaifa ta'malun, lalu Allah lihat bagaimana kalian beramal di dunia. Bagaimana kalian beramal di dunia? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bertakwalah dalam menghadapi dunia dan dalam menghadapi wanita. Atau diterjemahkan lebih simpel, maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Tapi kalau kita lihat bahasa fattaqu, takwa. Jadi bertakwalah ketika menghadapi dunia dan bertakwalah ketika menghadapi wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah bani Israil yang pertama adalah wanita. Hadirin Allah muliakan, mari kita mulai dari awal hadis tersebut. Ketika Nabi SAW bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Manis dan hijau. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran besar bagi kita. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendeskripsikan dunia. Dengan menggunakan dua hal. Yang pertama rasa manis, hul, hulwatun, manis. Dan yang kedua dengan warna, warna hijau. Jadi dunia itu manis dan hijau. Hadirin Allah muliakan. Apa maknanya? Dijelaskan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Maknanya ada dua, kata beliau. Arahnya ini ada dua makna. Yang pertama, maksud manis dan hijau husnuha linnufus wa nadaratuha wa ladzatuha kalfakihatil khadra alhulwa fa inna nufus tatlubuha talaban hathitha fakadhad dunya. Hadirin Allah muliakan, maksudnya yang pertama, karena indahnya dunia di dalam hati seseorang. Menyilaukannya dunia dalam diri seseorang manusia. Dan kelezatan dunia yang disukai oleh jiwa seorang manusia. Seperti buah-buahan yang manis. Atau pemandangan hijau. Hati itu suka dengan yang manis dan yang hijau. Hadirin Allah muliakan. Dan kan memang ada penelitiannya. Sebagian meneliti bahwa warna hijau itu memiliki kecenderungan menenangkan. Maksudnya Makanya ketika sedang mengistirahatkan mata dalam penelitian lain, salah satu metode yang terbaik adalah melihat kepada pepohonan yang hijau. Karena hasil sebagian penelitian, hijau itu mendapatkan relaksasi dan menenangkan mata. Gitu. Makanya kan juga digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan. Contohnya apa? Uang, gitu. Apa bahasa pergaulan kita? Kalau lihat duit aja, ijo mata lo, gitu misalnya gitu ya. Duit aja mata lo ijo, gitu. Hijau, jadi nggak pakai merah. Merah sakit mata, gitu loh. Jadi hijau yang dipakai, menyenangkan, gitu loh. Senang kita ngeliat duit, gitu. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal ini. Jadi, kenapa hijau? Kenapa nggak yang lain? Karena memang hijau itu menenang. Pemandangan hijau enak, lebih enak. Padang pasir tuh bagus ya mas kalian, yang benar-benar padang pasir ya, kalau pernah. Tapi jelas nggak bisa disamakan dengan melihat pemandangan hijau. Oh beda lah. Orang atau teman-teman yang pernah ke Middle East atau ke tempat yang ada saharanya atau padang pasirnya itu bisa bedakan. Bagus gitu, bergelombang segala macam. Apalagi kalau pernah touring pakai mobil ke padang pasir begitu kan, pengalaman yang menyenangkan ya. Tapi beda sama ngelihat pemandangan hijau. Itu mata tuh kayak sejuk banget. Nah begitu juga dengan dunia. Oh senang kita sama dunia, fasilitas dunia, keindahan dunia itu hijau dan manis, hijau dan manis, hijau dan manis. Fasilitas dunia atau segala perhiasan dunia itu memanjakan mata memang. Dan indera pengecap kita. Makanya kata sebagian ulama dari hadis ini, pertama masuk ke mata dulu, abis itu ke jiwa. Nah kalau udah kena, udah selesai. Maka orang akan terbawa dengan itu. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sur'atu fana'iha kasyail akhdar fi hadainil wasfain. Cepatnya berlalu sebuah dunia. Jadi durasinya itu cepat, dunia itu. Durasinya cepat, itu maknanya. Durasinya cepat. Enggak lama. Seperti sesuatu yang hijau itu kan cepat berubah ke warna lain. Gitulah. Buah-buahan tuh yang hijau kan enggak selamanya hijau, habis-habis hijau pindah lagi ke warna yang lain. Masih hijau nih, tapi habis itu berubah. Enggak setiap enggak, artinya banyak buah-buahan misalnya yang enggak selamanya hijau terus. Enggak ada sih itu. Buah-buahan yang hijau terus ada, tapi banyak yang cepat berubah. Jadi itu maknanya, durasinya cepat dunia, durasinya cepat. Jadi yang pertama menyenangkan, menyenangkan diri kita. Begitu manis, begitu disukai. Dan yang kedua, karakter dunia itu cepat, nggak lama, gitu jemaah. Itu pesan tentang dunia. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya dikatakan manis dan hijau. Hijau menenangkan mata, relaksasi tubuh juga warna hijau. Meningkatkan pandangan kita lebih lama, lebih senang gitu menatap warna hijau itu lebih senang. Nah, sama menatap dunia itu senang kita. Bahkan khusus pergi cuma ngeliat tuh, beli enggak? Gitulah. Sebagian cowok-cowok bapak-bapak ke pameran mobil, beli enggak apa? Gitu. Senyum-senyum aja udah ngeliat, ngeliat gitu. Beli enggak? Subhanallah. Senang. Jadi terus tadi kemarin ngapain ke sana? Dan pakai tiket tuh kan, bayar tuh. Terus ngapain? Nggak beli? Ya ngeliat aja. Gitu. Ngeliat aja udah. Enak emang, dilihat tuh enak. Gitu. Pakai wardrobe atau baju meyakinkan, gitu. Baru datang sana. Terus terangin ngangguk-ngangguk gitu. Beli? Enggak, enggak beli. Cuma datang aja ke situ. Cara macam-macam. Nyobain duduk, udah nyobain duduk aja, duduk, nyobain. Di jok depan gitu lah. Gitu. Hadirin Allah muliakan. Emang enak gitu. Terus juga dampak psikosomatis gitu loh. Dan sugesti. Itu kan dunia begitu, kasih sugesti, kasih sugesti. Hijau. Hijau tuh begitu. Tapi sebentar, sebentar, sebentar. Lihat sawah hijau, habis itu menguning udah. Sebentar aja, nggak lama-lama. Sebentar. Oh ini luar biasa jemaah. Jadi itulah dunia. Dunia itu makanya kita harus benar-benar camkan masak-masak dan ngerti gitu loh. Ya sama, kalau kita mau nyebur ke sebuah kolam, kita tahu, salah satu kita tahu dulu kedalamannya berapa. Kita mau kita suruh berenang melewati sebuah sungai, cek dulu, tahu dulu di dalam sungai ini ada apa gitu loh. Udah beres, ternyata di seberangnya Amazon misalnya, aduh repot, ya, ada buaya lah di situ. Ada anaconda lah di situ, ada piranha lah di sana. Jangan main nyebur-nyebur aja. Kita hidup di dunia, ngerti dulu nih di dunia ini ada apa, karakternya kayak apa. Jangan nggak ngerti terus langsung cukup-cukup-cukup. Saya bisa jaga diri. Saya bukan anak kecil lagi. Lalu baca dulu. Apa keterangan Allah dan Rasulnya SAW tentang dunia? Jangan langsung kepedean. Di antaranya kata Nabi SAW, ini dunia ini manisnya luar biasa dan hijaunya luar biasa. Anda nggak gampang bilang saya bisa jaga diri itu nggak gampang. Kalau udah berada di tengah-tengah fasilitas dunia, perhiasan dunia, nggak gampang. Karena ini manis. Kan gitu coba. Emang gampang segerombolan semut meninggalkan gula? Susah. Coba kita usir semut dari gula, susah coba. Manis soalnya. Dan sementara, dan sangat cepat, bukan hanya sementara, surah fana'iha, hilangnya tuh cepat, itu dunia hilangnya cepat. Kita harus ngerti dulu nih, harus hati-hati, jangan sampai terjebak, karena ini manisnya luar biasa. Makanya jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dunia dalam surat Al-Hadid ayat 20. Coba kita lihat ayat ini menarik. Allah mengatakan, "Ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ini ayat harus jadi bekal kita ketika kita mengarungi samudra dunia. Apa artinya jemaah? Ketahuilah, kita disuruh tahu nih. Ini disuruh tahu, perintah, i'lamu. Kalian harus tahu, kata Allah. Ketahuilah, harus tahu. Ini maklumat, ini data, ini info, harus tahu. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Ketahuilah, kehidupan dunia itu secara umum hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan secara umum. Jadi permainan, sandiwara aja, secara umum itu sandiwara. Dari skup terkecil sampai skup terbesar, semua sandiwara. Kita kan berpikir sandiwara dunia itu yang besar-besar aja gitu lah. Enggak, kehidupan keseharian kita pun isinya bumbu-bumbu sandiwara. Sandiwara. Menutup-nutupi. Iya kan? Makanya hadirin Allah muliakan, kita mau ngumpul sama teman-teman, pas mau berangkat ribut besar sama istri atau sama suami, berantem, ribut di perjalanan, masih kebawa. Kalau suami marah, lagi marah besar sambil nyetir mobil, kalau itu istri pergi dan dalam perjalanan masih nangis tuh, ribut besar, nangis. Sampailah ke lokasi, ngumpul sama teman-teman. Begitu sampai lokasi, kalau dia wanita atau istri, langsung turun gak? Enggak. Ngapain dulu? Cari cermin gitu. Terus ambil bedak. Terus udah deh, tuh muka di ini. Baru setelah kesannya gak ada apa-apa, turun. Terus ketemu teman-teman, ditanya, gimana? Gimana bini lo? Gimana laki lo? Baik-baik aja. Jawabannya apa? Baik, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, baik. Gimana baik? Orang kum tadi baru ribut besar. Tapi kan sandiwara. Nah, semua ingin menunjukkan gak ada masalah. Semua problem bisa diselesaikan. Nah, sandiwara. Nah, kalau kita bisa melakukan hal itu, ya teman kita juga bisa lakukan hal itulah. Kalau kita bisa lakukan itu, ya sahabat kita juga bisa lakukan hal itu. Gitu aja. Jadi kalau kita bisa bersandiwara dan itu kita gunakan dalam kehidupan kita, ya orang lain juga gunakan hal itu. Karena itu bukan karakter kita semata, itu karakter kehidupan dunia tuh begitu. Karakter kehidupan dunia itu enggak bisa lepas dengan sandiwara, permainan, sandiwara dan lain-lain. Walahun, dan melalaikan. Wazinatun, dan perhiasan untuk menghiasi. Watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Dan berbangga-bangga di antara kalian, dan berbangga-bangga, bermegah-megah, dan banyak-banyakan harta dan anak. Jadi main banyak-banyakan, banyak-banyakan. Hadirin Allah muliakan, lalu menarik, abis ini kita lanjutkan. Lalu Allah kasih analogi, lihat artinya, seperti hujan, kama thali goith, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Terus apa? Thumma yahiju fatarahu musfarra. Tapi kemudian tanaman itu menjadi kering. Lalu kalian lihat warnanya kuning, atau Anda lihat, atau kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Nah, lihat itu. Lihat, ini analogi dunia. Seperti hujan, a'jabal kuffara nabatuhu. Kalau hujan, hujan itu kan membuat tanaman tumbuh. Nah, ketika tumbuh kan warnanya hijau-hijau, seru, tumbuhan hijau, mengagumkan para petani. A'jabal kuffara nabatuhu, mengagumkan. Tapi gak lama, terus kemudian tanaman itu kering, terus kamu lihat warnanya jadi kuning, terus mati deh. Tumaya kunu hutama, mati, itu deh. Cepat. Itu cepatnya luar biasa, sangat-sangat cepat. Hadirin, coba kita lihat sebagian ulama menjelaskan, lihat struktur dari kalimat ini, masih di analogi tadi. Kita bisa lihat terjemahnya aja. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Lihat, ini dunia, analogi tentang dunia, mengagumkan para petani, mengagumkan ahli dunia dan seterusnya. Nah, hadirin Allah muliakan, lihat yang jadi subjek dan objek itu siapa? Yang jadi subjek tanaman, ya kan? Tanaman yang mengagumkan, objeknya petani. Jadi ini pelajaran. Kalau kita menjadi ahli dunia, kita akan selalu jadi objek kehidupan dan korban permainan dan korban sandiwara dan korban komoditi yang ada di dunia. Lihat, mana subjek, mana objek. Tanaman-tanamannya itu subjek kan, mengagumkan kata kerja para petani atau kufar, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi kata separuh ini pelajaran dalam. A'jabal kufara nabatuhu. Nabat itu subjek. Kufar objek. Ini menjelaskan orang yang jauh, orang yang akhirnya jauh dari Allah, kufur kepada Allah, karena menjadi ahli dunia, karena hidupnya dunia, hari, weekdays dunia, weekend juga dunia, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, gak ada waktu untuk Allah dan seterusnya, gak ada waktu untuk firman Allah, gak ada waktu dengan Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, sejatinya mereka hanyalah objek aja. Mereka jadi korban. Walaupun terkesan sebagian mereka bos di perusahaannya, sebagian mereka petinggi di bidangnya, sebagian mereka tokoh di dunianya. Tapi kalau mereka ahli dunia, artinya hidupnya udah dunia aja terus, gak dekat sama Allah. Beda dengan orang kaya tapi dekat sama Allah ya, itu bukan ahli dunia. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, dekat sama Allah. Tapi kalau ahli dunia, walaupun secara zohir, secara kasat mata dia bos, dia komisaris, dia pemegang saham mayoritas, dia CEO, dia owner, sejatinya dia hanyalah objek. Objek. Yang terpengaruh dan dikendalikan oleh dunia. Karena mereka terkagum, akhirnya terbius, dikendalikan. Dikendalikan. Udah gitu hanya sebentar. Dan mereka korbankan akhirat mereka. Padahal akhirat itu cuman ada dua opsi kata Allah. Kembali lagi ke Al-Hadith 20, wa fil akhirati adzabun syadidu wa magfiratun minallahi wa ridwan. Artinya, kita lihat artinya lagi. Dan di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat Al-Hadith 20, di akhirat itu cuman ada dua. Kalau enggak azab yang keras atau ampunan dari Allah serta ridhonya. Lalu closingnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia tidak lain, tidak bukan hanyalah perhiasan dan kesenangan yang menipu. Lihat, menipu. Berarti ahli dunia objek atau subjek? Objek. Korban penipuan, itu poinnya. Korban penipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Perhiasan yang menipu. Menipu kata Allah. Sekali lagi, berarti ahli dunia subjek atau objek? Objek. Objek atau korban penipuan. Walaupun terkesannya bos ngatur A, ngatur B, ngatur C. Anak buahnya ratusan. Tinggal tunjuk aja. Tinggal telepon. Lu mau gua aturin? Ya tolong bang, ya gua aturin. Telepon. Beres semuanya. Kesannya subjek. Padahal mau objek. Korban. Dan Allah udah wanti-wanti, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu Anda. Makanya kesannya subjek, padahal objek penipuan aja. Maksudnya apa sih? Objek itu dikendalikan, hadirin. Diatur. Makanya kalau kita lihat ahli dunia, dia gak punya kebebasan untuk menentukan arah hidupnya. Ketakutan. Dan akhirnya harus mengikuti kemauan-kemauan dunia. walaupun itu dibenci oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahli akhirat. Beda dengan orang yang dekat dengan Allah. Walaupun enggak punya uang, mereka subjek dalam kehidupan mereka. Wah, itu enak. Mereka subjek dalam kehidupan mereka. Mereka subjek dalam kehidupan mereka. Makanya hadirin yang Allah muliakan. Makanya kelanjutan hadis ini apa? Kita balik lagi ke hadisnya. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah. Khalifah. Dan Allah melihat bagaimana kalian beramal. Dan Allah melihat bagaimana kalian beraktivitas dan berbuat ketika di dunia. Allah akan lihat amal kalian. Karena itu bertakwalah kepada Allah ketika menghadapi dunia. Bertakwalah ketika menghadapi dunia. Jadi Allah katakan, Allah jadikan kalian khalifah. Khalifah. Allah jadikan kalian khalifah. Hadirin Allah muliakan. Apa maksud khalifah? Apa maksud khalifah? Khalifah itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala kan firmankan dalam surat Al-Baqarah 30. Allah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata dan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan sebuah pihak menjadi khalifah di muka bumi, atau sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat tanya, kenapa ya Allah engkau hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi sedangkan mereka melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, dan kami senantiasa hanya bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Itu jemaah. Dan khalifah artinya yang tinggal di dunia lalu hidup dari generasi ke generasi dan bertugas untuk menjalankan amanat dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan amanat dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat keterangan sebagian para ulama tafsir. Tinggal di sana, lalu generasi demi generasi, kan khalifah itu generasi yang satu melanjutkan generasi sebelumnya, itu khalifah terus demikian. Itulah alasan kenapa pemimpin atau kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika memimpin umat Islam dinamakan khalifah. karena Abu Bakar menggantikan Nabi SAW dan melanjutkan kepemimpinan Nabi SAW. Itu khalifah. Jadi dilanjutkan. Suksesor kalau mungkin bahasa kita sekarang. Jadi khalifah itu hidup di dunia atau lalu bergenerasi-generasi, satu generasi melanjutkan generasi sebelumnya, lalu dilanjutkan lagi dengan generasi sesudahnya, lalu dilanjutkan lagi oleh generasi selanjutnya, dan tugas mereka adalah menjalankan amanat dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tugas manusia simpel aja, tugas manusia itu jadi subjek di dunia. Dia yang ngatur dunia. Dengan apa diatur? Dengan amanah dan risalah dari Allah, dengan aturan dari Rabb-nya, dia ngatur. Tapi begitu kita jadi ahli dunia, terjadi perubahan peta dalam kehidupan kita. Yang awalnya kita jadi subjek, kita jadi objek gitu. Bener deh. Makanya kita lihat orang yang benar-benar berusaha menjalankan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya, menjalankan hadis Nabi SAW, walaupun gak punya apa-apa, tapi dia bisa jadi subjek, dia ngatur kehidupannya. Tapi ahli dunia gak bisa ngatur kehidupannya. Makanya lihat sebagian mereka kalau cekcok sama istri apa? Istrinya bilang gini, kamu tuh gak pernah punya waktu untuk anak-anak. Masa weekend aja sibuk dengan klien, misalnya gitu. Apa jawaban suaminya? Ya kamu harus ngerti aku dong. Aku gak punya pilihan. Ini kerjaanku. Mereka mintanya meeting hari ini. Kan aku kerja buat kalian juga. Saya gak mau masuk dari sisi manapun, tapi lihat, saya gak punya pilihan. Saya harus. Kan akhirnya gak pernah punya waktu sama anak-anak. Memang digaji besar, tapi apakah itu objek atau itu subjek, itu aja. Sedangkan kehidupan yang benar kata Nabi apa? Fa'at, sa'at dan sa'ah, ada waktunya. Fa'atiku ladhi haqqin haqqa, berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Nah, itu kehidupan yang benar. Kita yang ngatur, ada waktunya kerja, ada waktunya sama istri, ada waktunya sama anak, ada waktunya. Kita yang ngatur. Tapi lihat ahli dunia, gak bisa nih. Dia diatur. Diatur oleh dunianya. Terkesan dia bos, padahal enggak, dia diatur. Buktinya, ada banyak orang gak punya waktu sama anak-anaknya. Ada banyak orang gak pernah punya waktu sama pasangannya. Ada banyak orang curhat, aku udah capek hidup kayak begini. Dikejar-kejar. Ya udah keluar aja, Mas. Tapi enggak bisa. Itu diksi-diksi itu, kalimat-kalimat itu sering kita dengar dalam kehidupan loh. Aku udah capek di bidang ini. Ya udah. Tapi aku enggak bisa buat apa-apa. Itu berarti subjek atau objek ya? Kalau subjek kan dia bisa putuskan. Oke, saya udah letih. Saya mau ganti. Kenapa? Saya gak bisa buat apa? Karena udah ketergantungan. Hatinya tuh udah ditaklukkan, diatur. Udah kan ajaba. Kan tadi tumbuhan-tumbuhan terus mengagumkan para petani. Jadi hatinya udah kagum, udah gak bisa berkutik udah. Karena manis itu kan, manis dan indah. Akhirnya jiwa seseorang tuh udah kayak candu gitu, nggak bisa udah. Makanya berikutnya kata Nabi, ittaqul dunia, berhati-hatilah terhadap dunia. Artinya bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi dunia. Ini nggak main-main loh kata Nabi. Ini manisnya luar biasa dan hijaunya luar biasa. Maka berhati-hatilah menghadapi itu. Nah kita meremehkan dengan alasan do pintar, dengan alasan sekolah udah tinggi dengan alasan IPK cum laude atau summa cum laude, dengan alasan aku udah dewasa. Nabi yang mengatakan, hati-hati, dunia itu manisnya luar biasa, hijaunya luar biasa, benar-benar bisa menggait, bisa mengail, dan bisa membuat Anda jadi objek, gak bisa berkutik udah. Makanya Allah katakan tadi dalam hadis, wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali ke perhiasan atau kesenangan yang menipu. Berarti Anda korban penipuan kalau Anda terjerat sana. Tapi kan kita jangankan perhatian dengan Nabi, baca hadis Nabi aja enggak. Jangankan perhatian dengan warning dari Nabi SAW, peringatan dari Nabi SAW, punya waktu untuk kajian aja enggak. Gimana perhatian dengan peringatan beliau SAW? Akhirnya apa? Akhirnya terjerat, hadirin, dengan manis dan indahnya pemandangan, padahal cuma sementara, padahal semu, tapi kita gak peduli, kita tetap kerjakan hal yang haram tersebut, terbelenggu dengan hal yang maksiat, padahal sekali lagi itu hanya sementara, dan kita lupakan akhirat yang kekal, dan opsinya cuma dua tadi, kalau gak azab, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Maka hati-hati. Hati-hati. Gimana cara berhati-hatinya? Sikapi dunia dengan ketakwaan. Kalau udah haram jangan deh. Tapi manis, ya itu poinnya, manis. Ya gue tuh tahu ini haram, tapi aduh, enak banget. Ya memang enak, itu poinnya. Justru kalau gak enak kita tanda tanya. Loh, enak, emang enak. Makanya kan kita, aduh aku gak bisa, belum bisa ninggalin ini, aku tahu ini maksiat. Kenapa sih mas? Habisan tuh sensasinya itu loh. Ya memang itu poinnya. Nabi katakan hulwatun khadiratun, manis dan hijau. Itu hijau tuh mata tuh jadi relax, tenang, nyaman. Itu poinnya. Tapi kata Nabi itu cuma fantasi-fantasi aja. Laibun sandiwara udah. Dan sebentar, semu, kata keterangan Imam Nawawi. Enggak lama. Itu tadi warna hijau tumbuhannya mengagumkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu jadi kering. Habis kering, kuning, kuning, mati deh tuh. Udah gitu aja, siklus begitu. Siklus demikian. Makanan terenak di dunia itu kan kalau ketelan udah hilang nikmatnya. Dan gak ada juga di antara kita yang ngunyah 15 menit. Lo belum itu, belum kesuapan berikutnya. Sayang bro, 700 ribu nih, aku mau kunyahnya terus 15 menit. Kan gak ada juga. Cuma ngunyah berapa menit terus telan. Abis telan udah hilang rasanya deh. Padahal seporsi 900 ribu, seporsi 2 juta, ada yang seporsi 10 juta. Tapi sebenarnya 10 juta, saudara kita banyak yang gak makan, dia makan satu porsi, 10 juta, 15 juta. Dan sebentar aja udah, begitu masuk keluar, masuk ke tenggorokan, udah hilang. Hilang. Dan juga kita gak mau lama-lama ngunyahnya, pegel juga ngunyah dan gak ada rasanya juga ngunyah yang terus. Itu lu dari tadi ngunyah, iya sayang 10 juta, gak ada kan? Atau kalau ketelan ditarik lagi, dimuntahin lagi, terus diulang dari awal. Kenapa lu muntahin tadi ketelan? Ini kan satu porsi 10 juta, sayang kalau ketelan. Seporsi 10 juta. Aku udah hitung-hitung seporsi ini bisa 10 kali suapan. Berarti satu suapan 1 juta. Tadi ketelan gitu. Jadi mau muntahin lagi, terus ulang lagi dari awal. Gak ada juga yang begitu. Gak ada. Ini berhati-hatilah. Tapi lihat, jadi kita bisa bayangkan betapa manisnya dan hijaunya dunia. Walaupun demikian, jadi walaupun cuma sebentar dan semu segala macam, tetap aja siklus itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan ke penggalan berikutnya hadis ini tentang wanita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kembali memahami, membuat kita paham tentang hakikat dari dunia dan materi ini untuk kita semua, termasuk yang berbicara. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, kita gak mungkin bisa selamat dari manis dan hijaunya dunia. Dan marilah kita bertakwa menghadapinya dan berhati-hati. Tidak ada yang merasa aman dan tidak boleh merasa aman dalam masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.